terbatas waktu. Sisil buat yang goyang karena awas lo, roboh. Ban lintang gemerlap cahaya sinar terang dasar nasi son kari kabran didemeni juragan asih. Orang kejakan duwe temenan macam sempre wangi purang beri perhitungan numpai suatus pandeng seempang segita tak jajar wong lemu kera to anget. Sekina kita menang aku